Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Durdahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Kita masih dalam pembahasan ahkam al-ghanimah. Dan pembahasan yang kita bahas yaitu tentang permasalahan pembagian ghanimah, bahwa pembagian ghanimah 4/5 bala tentara dan 1/5 yasriful imam fi masarifihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi pembahasan yang kita bahas juga dalam pembagian ghanimah, bahwa al-faris, orang yang menunggang kuda, dia mendapatkan 3 bagian. Dan rajil, orang yang berjalan kaki, dia mendapatkan 1 bagian. Wa yastawi fi dhalika al-qawi wa dha'if wa man qatala wa man qatil. Wajuz at-tanfil. Apa itu tanfil? Apa itu tanfil? Az-ziyadah yang diberikan oleh imam untuk beberapa prajurit, beberapa bala tentara yang mereka mempunyai kemampuan lebih. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, memberikan tanfil. Ini adalah merupakan bonus buat mereka. Kemudian oleh Imam As-Sufi, wasahmuhu ka'adul jaysh. Boleh untuk imam mensortir di dalam al-ghanimah, sebagaimana Aisyah mengatakan bahwa As-Sufiyah minas-Sufi. As-Sufiyah itu adalah merupakan budak yang dimana yang diambil oleh Nabi SAW ketika di dalam peperangan. Kemudian Rasulullah menikahinya dan maharnya yaitu dengan membebaskannya. Wa mahruha itquha, sebagaimana dalam hadis. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu wa yardhu min al-ghanimah liman hadara. Wa yardhu, dan diberikan imbalan ala kadarnya dari ghanimah liman hadara, bagi yang di sana hadir, seperti anak-anak kecil, seperti para wanita yang mereka tidak ikut berjuang, tidak ikut jihad fisabilillah, kan, tapi mereka membantu, mengambil air atau membersihkan atau yang lain sebagainya, maka bagi mereka diberikan rabah. Dan rabah di sini yakni diberikan ala kadarnya oleh imam. Qala rahimahullahu taala, kita teruskan kembali, wa yu'thiru al-mu'allafina in ra'a fi dhalika salaha. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan juga diberikan kepada orang-orang yang dimana untuk mengkokohkan keimanan mereka, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy ketika perang perang Hunain, yang di mana Rasulullah SAW memberikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Dan juga pada para pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Dan hal ini untuk mengkokohkan keimanan mereka. Nah, sebagaimana di sini dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa yu'thiru al-mu'allafina in ra'a fi dalika salaha, apabila dilihat di sana ada kebaikan di dalamnya. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam pembagian ghanaim, yang dimana Rasulullah memberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy ta'lifan lahum, untuk yakni mempererat hubungan dan juga agar kokoh keimanan mereka. Dan Nabi sallallahu wasallam meninggalkan orang-orang Ansar, yang tidak memberi orang-orang Ansar, dan juga orang-orang Muhajirin. Dan di mana pembahasan yang dulu pernah kita bahas dalam kitab Umdatul Ahkam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy, kemudian orang-orang Ansar, mereka tidak mendapatkan atau tidak diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka merasa yakni kenapa kok kita tidak diberi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansar dengan mengatakan, wahai ya ma'asyar al-Ansar, bukankah kalian dulu terpecah belah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian dengan jalanku. Kalau bukan aku termasuk dari orang-orang yang hijrah, maka aku termasuk dari orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga bahwa kalau misalkan ada wadi, dan juga ada wadi orang lain, dan juga ada wadi orang Ansar, maka aku akan melewati wadinya orang Ansar. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kalian sepertiku, jadi dengan aku seperti pakaian yang melekat. Sedangkan orang-orang lain seperti selimut. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah dengan kedekatannya dengan orang-orang Ansar, yang di mana seperti pakaian yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan, berbeda dengan selimut. Selimut misalkan orang kalau tidur, mau pakai selimut, mau pakai tidak, bisa. Dan juga kalau dia tidak memakai selimut, tidak terbuka auratnya, karena masih ada pakaian yang melekat. Berbeda dengan pakaian yang dimana apabila terbuka, maka akan terlihat auratnya. Dengan ini Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar bahwa kalian denganku seperti pakaian yang melekat, dan orang lain seperti selimut. Kemudian Nabi mengatakan bahwa apabila orang-orang pergi membawa satu ekor unta, membawa satu ekor kambing atau lain sebagainya, sedangkan kalian pergi bersamaku, dan itu adalah merupakan fadilah. Nah, ketika Nabi SAW menasihati orang-orang Ansar, maka orang-orang Ansar mereka menangis sampai berlinang air mata mereka dan membasahi janggut-janggut mereka. Nah, ketika Nabi SAW menasihati orang-orang Ansar, ketika Nabi SAW membagikan dari harta rampasan perang kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan jumlah yang cukup banyak, seperti Aqra bin Habis diberikan 100 ekor unta dan juga yang lainnya, sehingga bahwa apabila di sana terdapat maslahah memberikan kepada mereka, apabila untuk mengokohkan keimanan mereka, fahada jaiz. Wa qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa idza raja'a ma akhadahu al-kuffar min al-muslimin kana limalikihi. Wa idza raja'a, dan apabila kembali apa yang telah diambil oleh orang kufar dari harta kaum muslimin, kana limalikihi, kana limalikihi, maka itu hak bagi pemiliknya. Contohnya misalkan sebelum peperangan orang-orang kufar menjarah atau mengambil atau merampok harta kaum muslimin. Ketika peperangan, mendapat ghanimah, ternyata di sana ada harta yang dulu pernah diambil oleh orang kufar. Contoh misalkan ketika orang kufar mengambil harta rampasan perang, kuda ataupun yang lain atau yang lainnya, baju besi atau lain sebagainya, mencuri atau merampok punya kaum muslimin. Ketika peperangan, maka ada di situ harta punya si fulan. Maka harta tadi dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hak bagi pemilik hartanya tadi. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis di sana disebutkan bahwa ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada kuda yang diambil oleh musuh, kemudian ketika peperangan kaum muslimin mendapatkan ghanimah, ada kudanya, maka dikembalikan. Dan juga ketika budak yang kabur kemudian ditangkap oleh orang-orang kufar, dan ketika peperangan budak tadi ada, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yahrumu al-intifa' bisyai'in min al-ghanimah qabla al-qismah illa at-ta'am wal-'alaq. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yahrum, dan diharamkan al-intifa', seorang memanfaatkan dari barang ghanimah, harta ghanimah sebelum dibagikan, selain dari makanan dan al-alaf. Alaf itu ini makanan untuk binatang, untuk sapi ataupun untuk unta ataupun untuk kambing. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang memakai harta dari ghanimah. Dalam hadis Ruwaifi Ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabatan min fa'il muslimin hatta idza ajafaha raddaha fihi wa la yalbas thawban min fa'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah dia memakai, menunggangi kendaraan, kuda atau yang lain sebagainya, unta, min fa'il muslimin, dari harta rampasan kaum muslimin, hatta idza ajafaha, sehingga apabila ia kurus, kemudian dikembalikan. Dan janganlah seseorang memakai baju dari baju harta rampasan perang, hatta idza akhlaqahu, sehingga apabila baju tadi telah lusuh, kemudian dia kembalikan. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang mengambil harta atau memanfaatkan harta ghanimah sebelum dibagikan. Karena itu adalah bukan hak miliknya. Kalau sudah dibagikan, ya terserah. Illa ta'am, kecuali makanan. Nah, kenapa? Karena kalau makanan, yang dimana makanan itu akan membusuk apabila ditinggalkan, dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada makanan silahkan makan tanpa harus diberitahu kepada pimpinan. Hal ini sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sebutkan bahwa kunna nusibu fi maghazina al-'asal wal-'inab wa na'kuluhu wa la narfa'uhu. Dalam hadis bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Ibnu Umar pun mengatakan kunna nusibu fi maghazina, kami mendapatkan ketika peperangan al-'asal wal-'inab, madu dan inab, anggur. Fanaquluhu wala narfa'uhu, kami makan dan kami tidak narfa'uhu, ini tidak memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini dalil menunjukkan bahwa selain bahwa makanan boleh bagi dia untuk memakannya. Sedangkan selain dari makanan. Nah, jadi mana kalau makanan tadi dia akan rusak apabila disimpan dalam waktu yang cukup lama, nah, sehingga boleh untuk memakannya. Sedangkan yang lain mayajus. Wa yahrumu al-ghulul, dan tidak diperbolehkan al-ghulul. Apa itu ghulul? Pernah kita sebutkan waktu itu? Mengambil atau mencuri harta ghanimah. Korupsi, diambil dulu harta ghanimah yang seharusnya simpan, nanti dibagikan, dia berkhianat. Nah, mengambil harta rampasan perang, hada al-ghulul. Nabi SAW melarang hal seperti ini sebagaimana dalam hadis sebutkan, la tughullu fainal ghulul narun wa'arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Nabi mengatakan la tughullu, janganlah kalian berkhianat terhadap harta rampasan perang. Fainal ghulul narun wa'arun, karena ghulul itu pelakunya dia akan narun, dimasukkan ke dalam api neraka. Wa'arun, akan dihinakan di dunia dan juga di akhirat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini termasuk dari al-kabair, dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya keras. Karena ancamannya keras dari Nabi SAW, dihinakan di dunia dan di akhirat. Nah, dengan ini haram seseorang dia mencuri, berkhianat dalam harta rampasan perang. Wa min jumlatil ghanimah al-usra, wa yajuz al-qatl awil fida awil man. Naam. Wa min jumlatil ghanimah, dan termasuk dari ghanimah al-usra, tawanan. Wa yajuz al-qatl, boleh baginya untuk membunuhnya. Awil fida, atau boleh untuk dijadikan tebusan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah menebus, yakni dikembalikan kaum muslimin yang ditawan oleh orang kufar, kemudian Nabi SAW menyerahkan orang kafir sebagai tebusan, sebagai tebusan. Fahada jais. Naam. Taib. Dan termasuk dari harta ghanimah bahwa yakni al-amwal, harta-harta, kemudian termasuk dari al-ghanimah an-nisa, usibyan, para wanita dan juga usibyan, anak-anak, wal-aradi, tanah, wal-usra, usra ini tawanan. Wa yajuz al-qatl wal fida wal man, man itu dibebaskan begitu saja. Nah, fahada jais. Baik. Apabila di sana melihat ada maslahah di dalamnya untuk dijadikan tebusan, maka boleh. Atau dibebaskan begitu saja, itu juga boleh. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila Mut'im ibn Hadi, Mut'im ibn Adi hai, dia hidup, niscaya aku akan berikan orang-orang busuk ini kepadanya. Orang busuk ini yaitu orang-orang kufar, tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jubay bin Mut'im radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi usara Badr, yakni mengenai tawanan perang Badar, "Law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i annatna latarqtuhum lahu." Kalau misalkan Jubair, kalau misalkan Mut'im ibn Adi hayyan, dia masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku tentang pelepasan orang-orang busuk ini, aku akan serahkan mereka kepadanya. Ini dalil diperbolehkan al-man, yakni dibebaskan, alal asir biduni fida, tanpa tebusan, kalau di sana dilihat ada masalah di dalamnya. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang ahkamul ghanaim. Dan pertemuan berikutnya insyaallah taala kita masuk pada masih dalam bab yang berkaitan tentang tawanan dan juga tentang jasus. Baik, naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.